Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia menolak rencana kantor pajak yang ingin membatasi biaya promosi. Pengusaha mengatakan, perusahaan yang sedang berkembang atau bahkan yang sedang menurun pasti membutuhkan promosi besar-besaran sehingga budget promosi sebaiknya ditentukan sepenuhnya oleh pengusaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Media Planet Indonesia, Gino Sugianto. Pak Gino, apa komentar Anda soal ini? Jadi saya rasa kan sekarang persaingan luar biasa ya di semua lini produk, di semua industri. Kalau katakan sekarang ada pembatasan-pembatasan seperti itu, akan artinya membatasin dari ruang gerak sektor usaha atau bisnis. Memang saya mengerti tujuannya adalah untuk supaya biaya promosi ini dibatasin sehingga katakan profitnya lebih besar sehingga bisa mungkin pendapatan dari sektor pajak itu meningkat. Tetapi jangan salah bahwa biaya promosi ini bukan pengusaha atau katakan perusahaan mengeluarkan tanpa perhitungan. Mereka juga pasti ada hitung-hitungan yang jeli di mana kalau perlu dikeluarkan, kalau tidak perlu juga tidak akan dikeluarkan. Tentunya, karena namanya perusahaan kan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit sebaik mungkin atau sebesar mungkin. Nah, jadi, tapi kalau di mana diperlukan, tentunya kan ini juga lebih baik dikeluarkan supaya bisa menjaga profitability-nya atau kemudian existing tersebut atau bisnis di pasar gitu ya. Nah, kemudian kalau katakan kalau sekarang itu kita mengeluarkan biaya promosi, tentunya ada pihak-pihak lain, katakan supplier-nya lah, itu supplier-nya kan mendapatkan sebuah income. Tentunya income tersebut kalau katakan supplier-nya itu bisa untung, juga dia harus bayar corporate income tax gitu ya. Jadi pajak penghasilan perusahaannya. Kemudian juga suppliernya bisa menambah karyawan. Dan karyawan kan juga bayar PPH 21 dan kemudian terkena PPN gitu ya. Jadi sebetulnya dampak multipliernya itu banyak sekali. Rencana kebijakan ini salah satunya muncul lantaran banyak perusahaan periklanan asing yang menjadi biro iklan untuk perusahaan Indonesia. Sehingga kantor pajak sulit memungut pajak penghasilannya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya rasa gini. Jadi walaupun dia katakan dari luar negeri dan lain sebagainya, perusahaan kan juga sebagai WAPU ya. Paling tidak kalau dia bukan sebagai PKP, entah itu untuk production house atau itu untuk seperti artisnya dan lain sebagainya. Nah, tetapi mereka kan wajib untuk membayar PPH di sini ya. Jadi artinya apalagi kalau perusahaan-perusahaan asing, perusahaan pabrik atau perusahaan besar gitu, pasti juga dia sangat saat sekali terhadap pembayaran pajak dan mereka kan WAPU ya, nya wajib pungut. Nah, sehingga mereka pasti akan memungut biaya-biaya tersebut gitu. Dan yang tadi perlu digarisbawahi adalah perusahaan tentunya kalau dia bisa menghemat biaya, ya entah itu biaya apapun termasuk biaya promosi, dia pasti akan hemat. Karena basicnya namanya perusahaan itu pasti dia berusaha untuk sebesar-besarnya mendapatkan keuntungan atau mendapatkan profit kan ya. Jadi dalam hal ini tentunya dia juga akan berusaha untuk seefisien mungkin. Tapi kalau memang itu diperlukan, ya memang dia harus daripada yang tadi saya mengatakan produknya istilahnya keluar dari persaingan. Apalagi kalau terus kemudian perusahaannya juga keluar dari persaingan, akhirnya kan dia akan masa depannya suram gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini ya tentunya dari pemerintah tentunya juga harus mempercayai dari pelaku usaha ini gitu ya. Dan kemudian asalkan juga data-datanya katakan supporting dokumennya itu betul-betul lengkap dan itu mungkin bisa dilakukan cross-check dan kemudian ada pembayaran-pembayaran pajaknya. Saya rasa kalau itu dibatasi malahan akan menyebabkan banyak perusahaan yang mungkin akan dengan cara-cara yang lain dia melakukan, tapi mungkin posting biayanya tidak di biaya promosi gitu kan, dengan cara yang lain gitu, karena katakan itu tetap dikeluarkan gitu atau diperlukan untuk dikeluarkan. Nah ini kan malahan istilahnya kurang baik gitu ya, artinya seperti kayak ada hiding atau ada mungkin pengalihan terhadap namanya menggunakan biaya yang lain. Nah, kan akan lebih baik ya memang betul-betul terbuka asalkan katakan yang digunakan perusahaan istilahnya perusahaan periklanannya tersebut itu bayar pajak atau kalau ya luar negeri ya kita artinya pelaku usaha itu wajib pungut ya dipungut dan kemudian juga bayar sesuai tarifnya dan kemudian tinggal diawasin dari situ kan dokumen-dokumennya. Demikian Presiden Direktur Media Planet Indonesia, Gino Sugianto. Saya Wendy Lim.